إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin yang saya hormati, khususnya bapak-bapak kita yang kita hormati, pejabat-pejabat yang kita muliakan, apakah wali kota, Balikpapan atau yang mewakilinya, demikian pula Pangdam Lawarman atau yang mewakilinya, dan juga Kapolda yang kami hormati atau yang mewakilinya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan dan sambutan yang sudah disampaikan. Karena sungguh hari ini saya rasakan begitu indah kebersamaan yang terlihat nyata antara penguasa dan rakyatnya, antara al-umara wal-ulama, orang-orang yang merupakan umara, para amir, para penguasa, dan mereka-mereka para ustadz, para kiai yang mereka membawa ilmu. Khoni bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, hukaman wa mahkumin, apakah kaum muslimin dari para pejabat, para penguasa sipil ataupun militer, dan juga rakyat muslimin, kita semua adalah satu ummah, yaitu umat Islam yang berpegang dengan kitab yang sama, yaitu Al-Quran, yang juga kita sama-sama mengenali ikutan kita, panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh sangat praktis agama ini, sangat gampang dan mudah dipahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau datang fitnah-fitnah kejelekan tersebut? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tidak berdebat masalah namanya, apakah presiden ataupun amirul mukminin ataupun khalifah ataupun apa saja, kalau dia penguasa muslim atau bukan muslim, muslim, selesai. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Maka kita bersama-sama untuk memegang agama ini dan bertakwa kepada Allah Taala. Karena itulah kunci, kunci untuk mendapatkan negeri yang aman dan makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Law amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Tapi sayang kata Allah, mereka mendustakan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya negerinya akan barakah. Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Turun hujan-hujan rahmat. Keluar dari bumi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang juga barakah. Tetapi ketika kazzabu, ketika mendustakan Al-Quran dan Sunnah, ketika tidak bertakwa, maka yang turun adalah adab. Hujannya hujan adab. Keluarnya dari bumi bukan buah-buahan, juga adab. Nasallahu salam al-afiyah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini sebagai mukaddimah bahwa kita berbicara tentang agama Islam, agama kita seluruhnya, penguasa dan rakyatnya, agama mayoritas kaum muslimin, mayoritas Indonesia seluruhnya. Walhamdulillah, kita berada di tengah-tengah kaum muslimin yang besar, di negeri yang besar, negeri Indonesia ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin syaitan dan anak buahnya, para musuh-musuh Islam dan musuh kaum muslimin, tidak akan ridho melihat Indonesia yang aman tentram. Enggak akan ridho mereka kecuali ingin merusak dan menghancurkan Indonesia. Dengan kata lain, negara muslimin yang terbesar. Sehingga mereka akan menggunakan dan menunggangi kelompok-kelompok tertentu yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin di Indonesia. Dan sudah terlihat nyata bahwa yang mereka pilih untuk mereka tunggangi adalah kalau tidak Khawarij, Syiah Rafidhah, atau dua-duanya. Mengapa demikian? Karena dua kelompok ini memiliki kesamaan, kemiripan dalam satu hal, yaitu mereka munculnya pertama kali sepanjang sejarah adalah kaitannya dengan politik dan penguasa, pertentangannya terhadap penguasa. Khawarij muncul pertama kali ketika mereka demonstrasi berangkat dalam jumlah besar dari Kufah, dari Irak, dan dari Mesir, dari Basrah, berduyun-duyun datang ke Madinah untuk menuntut Utsman bin Affan agar turun dari jabatannya. Ini awal pertama munculnya Khawarij. Sebelum itu enggak kenal yang namanya demonstrasi. Umat Islam enggak kenal yang namanya tuntutan seperti itu untuk menjatuhkan penguasa atau menarik penguasa. Bid'ah pertama yang muncul adalah bid'ah khuruj, bid'ah pemberontakan di masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkepung di rumahnya radhiyallahu taala anhu. Para sahabat-sahabat yang mulia, mereka berdiri menjadi tameng hidup melindungi Amirul Mukminin, penguasa yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai mereka sudah mulai kurang ajar, maka mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk perangi mereka." Kata Utsman bin Affan, "Jangan. Aku enggak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Lihat rahmat, lihat kasih sayang Islam. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah terjadi sesama muslim." Sampai akhirnya pertahanan pun jebol. Mereka berhasil masuk merangsek ke rumah Utsman. Dibunuh Utsman. Pertama pedang mengenai tangan beliau dan putus tangannya, mengenai tangan istrinya yang melindunginya. Bayangkan, perempuan yang melindunginya mereka berani masuk. Sama sekali tidak sunnah. masuk ke rumah orang tanpa izin, apa hukumnya? Bahkan melihat wanita yang bukan mahramnya, istri orang lain, apa hukumnya? Bahkan sampai mengayunkan pedangnya dan mematahkan, memutuskan tangannya, dan kemudian membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan membaca Al-Quran, tidak melawan apapun dan tidak menolak, hanya membaca Al-Quran. Yakni dia memilih untuk dia sendiri yang korban, agar tidak umat Islam. Demikian pula Syiah Rafidhah, yang dimulai dengan munculnya seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah, yang mengadu domba, provokator pertama yang memecah belah kaum muslimin dalam sejarah Islam adalah Abdullah bin Sabah, pencetus agama Syiah Rafidhah. Membikin berbagai macam surat dari Uthman, padahal bukan dari Uthman. Membikin surat tentang ini, tentang itu, dan kemudian mereka berbuat, mengucapkan kesana lain, kesini lain. Namam. Sehingga terjadilah kelompok Syiah yang mereka menuntut satu perkara, yaitu haknya Ali untuk jadi penguasa. Perhatikan catatan ini. Penguasa. Kaitannya dengan kekuasaan. Dua kelompok ini, dua kelompok yang haus darah untuk mencapai kekuasaan sepanjang sejarah. Dan selalu menjadi kelompok yang mengacau, menumpahkan darah di semua negeri. Bertentangan dengan agama yang penuh rahmat. Agama yang Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diusir dari kaumnya, dilempari dengan batu sampai ke Taif, ketika datang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku malaikat gunung. Kalau engkau kehendaki aku menimpakan dua gunung ini pada mereka, akan aku timpakan pada mereka." Tetapi Rasulullah SAW tidak menyatakan timpakan saja. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat, menyatakan jangan. Sungguh aku berharap dari turunan mereka akan ada yang menyembah Allah. Atau dalam riwayat, jangan, mereka masih belum paham. Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Ketika datang seseorang yang bernama Tufail Ad-Dausi dari suku Daus, datang kepada Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahkan dalam Bukhari. "Ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya, doakan agar Allah menghancurkan mereka." Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, dan mereka, para sahabat yang hadir, menyatakan binasa Daus, hancur Daus. Karena Rasulullah SAW kalau berdoa dikabulkan, hancur Daus. Ternyata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan doa kebinasaan. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berilah petunjuk kepada Daus, yakni suku Daus. Dan datangan mereka kemari diucapkan tiga kali. Dan suku Daus masuk Islam. Berbondong-bondong mereka datang kepada Rasulullah SAW menyatakan kami masuk Islam. Lihat ya khawani bin a'azakumullah. Kesabaran dan rahmat. Ini agama Allah. Ini dinu rahmah. Agama rahmat. Bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Kelompok-kelompok sempalan. Khawarij. Ataupun Syiah Rafidhah. Saya katakan khawarij. Agar mencakup semuanya. Betul apa yang dikatakan tadi oleh Kapolsek yang saya hormati, Kalimantan Timur, bahwa isi itu baru, tapi pemikiran mereka sudah sejak lama, sejak zaman Utsman bin Affan, dan terus diwarisi. Sampai hari ini buku-buku bertebaran dalam keadaan beberapa pihak tidak sadar kalau itu buku akan menjadikan kelompok-kelompok radikal. Buku-bukunya Said Qutb diajarkan di sana bahwa kami melihat umat manusia bergelimangan dalam kekafiran. Umat dikatakan kafir seluruhnya. Dalam buku Fidhilalil Quran juga dia katakan, "Ra'aitu Fidhilalil Quran." aku lihat di bawah naungan Al-Quran seluruh manusia berkubang dalam lumpur kekafiran, dia sendiri yang muslim. Ini ajaran-ajaran yang seperti ini sudah merata, tapi tidak merasa kalau itu bahaya, karena mereka belum pegang senjata, mereka belum sampai ke arah sana, tapi pemikiran sudah masuk. Maka saya lihat apa yang terjadi sekarang ini yang dinamakan dengan ISIS atau Daesh dalam bahasa Arab, Islamic State in Syria atau in Iraq was Syria. Siapa mereka? Kumpulan makhluk-makhluk tadi dari seluruh negara. Entah apakah itu sudah direncanakan atau sudah direkayasa oleh pihak ketiga, wallahu a'lam. Yang berangkat dari Indonesia siapa? Khawarij Indonesia. Yang datang dari Mesir siapa? Khawarij Mesir. Yang datang dari tempat-tempat lain siapa mereka? Ya khawarijnya mereka dikumpulkan di sana. Alhamdulillah, beberapa orang saya kenal sejak di Indonesia. Ketika saya ngajakan kajian tauhid, kajian sunnah, dia duduk berdiri depan, bukan duduk, di pinggir gang dengan pakai-pakaian olahraga, habis push up, habis olahraga. Kita lewat disindir oleh dia. Sesungguhnya yang bikin fitnah itu adalah cadar-cadar kalian, katanya. Kemudian dia bilang, tauhid-tauhid terus, kapan jihadnya? Khana fidina azakum waliyat. Akidah-akidah terus, kapan jihadnya? Fikih-fikih terus. Ini kalimat seperti kaset yang direkam ulang dan disetel berkali-kali oleh sekian manusia yang berbeda. Kalimatnya hampir sama. Di Saudi dengan bahasa Arab, di Mesir dengan bahasa Mesirnya, di Indonesia dengan bahasa Indonesia, kalimatnya hampir sama. Fikih-fikih terus, kapan mau perang, kapan mau jihad? Kalau bisa kita berdakwah tanpa perang, wabihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan. Itu alternatif yang terakhir, apalagi yang kita hadapi muslimin. La yahillu daman ri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Al-thayyibu zani, yang sudah pernah menikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dibunuh, atau yang murtad. Dan itu pun dilakukan oleh penguasa. Rakyat tidak berhak untuk melakukan hukum-hukum seperti itu. Bahwa tugas kalian wahai kaum muslimin, mengingatkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Adapun menghukumi, itu tugas para penguasa. Dan itu alhamdulillah, semuanya ada dalam sunnah, ada dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan talzam jama'atul muslimin wa imamahum, apa yang dimaksud? Bersama kaum muslim dan penguasanya, tunduk taat pada penguasa. Tasma' wa tuti', tunduklah dan taatilah penguasa. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan kalian, kata para ahli tafsir, dua. Memegang urusan dunia dan memegang urusan agama. Yang memegang urusan agama adalah para ulama, dan yang memegang urusan dunia adalah para penguasa. Maka hendaklah kalian taati para penguasa dan para ulama. Taatilah al-umara wal-ulama. Itu makna ayat. Bahkan jangankan penguasa yang adil, jangankan penguasa yang baik, yang saleh, masya Allah, penguasa kalaupun zalim, tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita melawan. Sampai dikatakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma'as'aluka, aku tidak bertanya kepadamu tentang para penguasa yang baik. As'aluka, aku tanya padamu tentang penguasa yang yaf'al kaita wa kait, yang berbuat begini dan begitu, disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawaban Rasulullah sallam, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetaplah kalian dengar dan taat pada yang baik. Walaupun mereka memukul punggungmu, merampas hartamu. Qul inna a'udzu billahi, ketika pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat Setelah selesai bubar salat Jumat ada yang bertanya, ya Ustaz, masa kita dipukul diam? Masa dilampas hartanya diam? Seakan-akan tidak terima. Kok suruh taat sama penguasa dalam keadaan dipukul punggungnya, dirampas hartanya? Saya jawab bahwa agama ini melihat lebih jauh dan lebih luas. Tidak melihat engkau secara pribadi. Tidak. Kalau engkau dalam keadaan dipukul, dirampas hartamu, itu adalah engkau secara pribadi. Ketika engkau melawan, gak mungkin kau sendirian, pasti menggerakkan. Kalau menggerakkan, yang terjadi peperangan muslimin melawan muslimin, mana yang lebih besar fitnahnya? Dan berapa banyak yang korban? Imam Ahmad rahimahullah ditangkap, dipenjara, disiksa. Karena apa? Hanya karena mempertahankan kebenaran bahwa Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Allah berbicara dan ini ucapan Allah, Al-Quran. Ditangkap, dipaksa oleh penguasa yang madhabnya madhab Mu'tazilah. Maka berdatangan para fuqaha Baghdad, bukan orang sembarangan, fuqaha, ahli-ahli fikih dari Baghdad, datang ke penjara. Ya Imam, apakah kita mau tinggal diam? Apakah kita enggak melawan? Fani bin na'azakumullah. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab tentang fitnah darah, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ingat Utsman bin Affan, darah kaum muslimin, jangan. Imam Ahmad juga mengikuti salafnya, darah kaum muslimin, jangan, darah kaum muslimin. Jangan melawan, darah kaum muslimin. Fitnah. Ya Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Iya, tapi ini fitnatun khassah, ini fitnah khusus. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Kalau engkau melawan, maka fitnah menjadi merata. Ini hikmah. Ini hikmah yang diajarkan, yang penuh rahmat dan kasih sayang, mementingkan darah kaum muslimin. Rasulullah SAW sebelum wafatnya memberikan wasiat. Wasiatnya di antara yang diucapkan oleh beliau adalah wasiat tentang masalah darah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir lagi, yaitu saling memenggal sesama kalian. Kuffaran, kata para ulama, menjadi seperti orang-orang kafir menghalalkan darah kaum muslimin. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti zaman dulu lagi, saling berperang, saling membunuh sesama muslimin. Dan beliau menyatakan, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka tahu kalau itu adalah hari Arafah, tapi karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti, menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Bulan apa ini? Mereka juga tahu itu bulan Dzulhijjah, tapi karena khawatir Rasulullah SAW akan menggantikan dengan nama lain, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Negeri apa ini? Mereka juga tahu itu negeri Mekah, tapi karena khawatir akan diganti namanya dengan nama lain oleh Rasul, maka mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, bukankah hari ini hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang suci? Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balag, Allahumma syahad. Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Sampai menyatakan, bukankah aku sudah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah, aku sudah sampaikan. Maka mereka enggak punya hujjah. Kalau berkhawarij, apakah ISIS ataupun jamaah Islamiyah atau jamaah muslimin atau JIJ dan segala macam bentuk-bentuknya, kalau mereka mengkafirkan kaum muslimin yang masih salat, menghalalkan darah mereka, maka ini adalah yang tidak sama sekali ikut wasiat Rasulullah yang menyatakan bahwa darah kaum muslimin suci, enggak boleh ditumpahkan. Terjaga seperti terjaganya hari haram, hari yang suci, hari Arafah. Seperti terjaganya negeri Mekah, seperti sucinya Ka'bah. Maka sungguh kejahatan yang luar biasa adalah kejahatan mereka kaum Khawarij. Sehingga jangan dianggap terlalu berlebihan. kalau mereka itu kemudian dihukum dengan hukuman mati, itu wajar. Bahkan seorang sahabat yang mulia, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, pernah masuk ke Masjid Damaskus dalam keadaan kepala-kepala khawarij dipasang di sana, sudah dipenggal, untuk menjadi peringatan bagi kaum muslimin. Beliau salat 2 rakaat, kemudian berkata, melihat kepala-kepala tadi, menangis. Yang mengantarnya seorang tabi'i, Abu Ghalib, menyatakan, "Ya Aba Umamah, kenapa engkau menangis? Kamu ngelihat kepala-kepala ini?" "Iya, kenapa?" "Syarrul qatla tahta adimis sama." Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Menangis, tapi ketika ditanya ternyata dicerca. Kilabun nar, ini anjing-anjing neraka. Kata Abu Ghalib, "Tapi kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena mereka tadinya muslimin. Bagaimana syaitan menyeret mereka sampai menjadi seperti ini?" Ketikhan ibn a'azakumullah. Menyeret mereka sampai menjadi orang-orang yang hina. Mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan mereka berbuat dosa, bermaksiat, menumpahkan darah kaum muslimin. Rasulullah SAW menyatakan, "Syarrul qatla tahta adimis sama." Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Rasulullah sendiri yang menyatakan. Dan Abu Umamah ditanya, "Apakah engkau mengatakan dari dirimu atau dari Rasulullah SAW?" "Aku mengucapkan dari diriku." "Idzan ana lajari." "Kalau begitu aku kurang ajar. Aku mendengarkan dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, tidak lima kali, sampai disebut 7 kali. Sering aku dengar ucapan Rasulullah SAW tentang mereka." Tayyip, kalau kita kumpulkan ucapan Rasulullah SAW tentang kelompok-kelompok sesat, yang paling jelek itu khawarij. Ucapannya mengerikan. Pertama dikatakan, "Syarrul qatla tahta adimis sama." Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Yang kedua dikatakan dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, bahwa mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar rumiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dan dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena saking kencengnya panah itu tembus. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ini gambaran mereka. Mereka semangat beribadah, semangat beramal, kemudian terlalu ekstrim, keluar dari sisi lain. Masuk dari sisi ini, keluar dari sisi lain. Kasihan. Maka Abu Umamah menangis. Mereka tadinya muslimin. Mereka tadinya orang-orang yang dalam keadaan mengerti dari bapak ibu mereka tentang agama ini. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Mereka sholat, puasa. Tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang haus darah. Dan itu ucapan sendiri orang mereka, para khawarij, dalam bukunya. "Saya suka yang berbau darah." Wallah, seorang muslim tidak suka yang berbau darah. Kenapa? Karena din Islam, dinu rahmah. Agama Islam, agama rahmat. Itu kalau terpaksa, itu masih dipilah-pilah. Dalam perang, fisabilillah, apakah semua boleh dibunuh? Rasulullah menyatakan, "Siapa ini yang membunuh?" Ada seorang wanita yang terbunuh. Ya Rasulullah, itu pasukan terdepan. Perintahkan pada mereka, "La taqtulu asifan wala walidan." Perintahkan mereka, jangan bunuh anak kecil dan jangan bunuh pekerja. Jangan bunuh wanita. Pekerja sipil enggak boleh dibunuh. Perempuan enggak boleh dibunuh. Anak-anak enggak boleh dibunuh. Dan pendeta-pendeta di gerejanya enggak boleh dibunuh. Umat Islam, agama rahmah. Apakah mereka enggak pernah membaca? Qul a'udzubikumullah. Mereka hanya mengerti satu sisi saja. "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Praktis sekali. Apakah tafsir para ulama seperti itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menasihati khawarij disuruh oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nasihati mereka. Di antara nasihatnya menafsirkan ayat ini, bahwa makna kufur di sini kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bisa dibayangkan, kalau orang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, berarti ada orang berbuat dosa, hukumnya apa itu? Bukan hukum Allah, kafir. Orang minum khamr, kafir. Orang mencuri, kafir. orang berbuat dosa apapun kafir. Karena itu hukum-hukum Allah haram kamu kerjakan, berarti engkau tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau enggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ini subhanallah na'azakumullah, dasar pikiran mereka. Apalagi kemudian berbicara tentang penguasa, itu sudah latah sejak kecil. Mereka timang itu anak-anak mereka dengan menyatakan, itu lihat, itu tagut, jenak ya. Nah, itu sejak saya waktu masih sekolah, apakah SMP atau SMA saya lupa. Itu mereka bilang begitu. Pengajiannya tersembunyi, kunci pintu, sendal dimasukkan ke dalam rumah, kemudian di depan disetelkan nyanyian musik apa radio keras. Takut apa? Kata Imam Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, siapa yang mengadakan acara atau kajian-kajian sembunyi-sembunyi, fa'alamu, ketahuilah bahwa mereka ala ta'sisi dolalah, berarti mereka sedang merencanakan kesesatan. Kenapa? Kalau ada orang mengerjakan atau dakwahnya kajian sembunyi-sembunyi, berarti dia merencanakan kesesatan. Karena kalau dia mengajarkan Quran, kaum muslimin semua punya Quran, kenapa harus disembunyikan? Kalau mengajarkan hadis-hadis, kaum muslimin semua punya kitab-kitab sunnah, Bukhari, Muslim, kenapa harus disembunyikan? Oh, ada yang enggak perlu. Nah, yang enggak perlu diketahui itu bukan dari Quran, dari sunnah berarti. Itulah bid'ah. Itulah ajaran baru, ajaran sesat. Imma khawarij wa imma syiah rafidhah. Mereka membuat berbagai macam acara dan mereka katakan taqiyah ini khusus, tidak boleh semua orang tahu. Qul inna a'udzubikum min syarril mati. Setelah kita katakan bahwa agama ini adalah dinur rahmah, yang kedua adalah yang tadi sudah disinggung juga, dinu jamaah, agama kebersamaan. Diajarkan untuk tetap bersama-sama, saling ta'awun, saling bantu-membantu dalam sebuah bangsa dan negara bersama penguasanya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al ithnain ab'ad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kalian untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Hati-hati kalian jangan berpecah belah, karena syaitan bersama yang sendirian, sedangkan mereka bersama yang dua orang lebih jauh. Berarti lebih banyak, lebih jauh syaitan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, menyatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Entah, hendaklah tetap kalian bersama jamaah. Siapa jamaah kaum muslimin? Ini yang jadi masalah. Dikatakan dengan jelas, talzam jamaatul muslimin wa imamahum, dalam hadis lain, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Tapi mereka menyelewengkannya dengan makna lain. Mereka bikin organisasi, organisasi bawah tanah. Kemudian mereka namakan jamaah. Kemudian mereka bawakan hadis tadi, alaikum bil jamaah, atas kalian untuk berpegang dengan jamaah. Bahaya sekali, lancang. Setelah itu datang kelompok kedua, bikin lagi jamaah kedua dan menyatakan, kata Rasulullah SAW, ikutilah jamaah, ini kami jamaahnya. Muncul jamaah ketiga, keempat, semuanya mengaku kami jamaah dan kami amirul mu'minin, kamilah khalifah, kamilah negara. Dan kemudian dibawakan ucapan Rasulullah SAW, bahwasanya idza buyi al khalifataini falyaqtul akhirahuma. Kalau dibaiat dua orang khalifah, dua orang penguasa, maka bunuhlah yang belakangan. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan saling bunuh. Apalagi mereka bawakan lagi, siapa yang melepaskan baiat dari lehernya, maka dia matinya mati kafir, mati jahiliyah. Tambah mereka saling kafir mengkafirkan. Ini fenomena yang terjadi dan ini yang menyedihkan. Jelas ucapan Rasulullah, talzam jamaatul muslimin wa imamahum, adalah yang penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan dan dia muslim. Dua ini perkaranya. Maka dia penguasa dan dia muslim. Ya Rasulullah, tetapi mereka begini dan begitu. Usbiru hatta talaqawni alal hawl. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di laga hawl. Ya Rasulullah, mereka begini dan begitu, mereka berbuat zalim, mereka membunuh mereka. Maka Rasul menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, sabarlah. Yuslan afala nabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? La ma aqamu fikumus salah, jangan selama mereka masih salat. Alhamdulillah, penguasa-penguasa kita masih salat. Baca Quran, ngaji, haji, umrah, puasa Ramadan, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, penguasa kita muslimin. Pernah digambarkan oleh Rasulullah akan ada penguasa yang lebih mengerikan lagi. Dikatakan akan datang pada kalian penguasa-penguasa. Qulubuhum qulubu syayatin ala jutmanil ins. Akan muncul penguasa yang hati mereka hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Bayangkan hatinya hati setan di tubuh manusia. La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Mereka tidak mengikuti sunnahku, mereka tidak mengikuti bimbinganku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? Dijawab, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Apa sebabnya enggak boleh melawan? Mereka muslimin masih salat, tidak halal darahnya. Itu masalahnya. Tapi kedolimannya, kedoliman mereka tidak menjadikan mereka keluar dari Islam selama mereka masih salat, masih puasa, selama masih lurus akidah mereka, mengakui sesembahannya hanya Allah, tidak yang lain. Walhamdulillah rabbil alamin. Bahkan dikatakan yang dikecualikan illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata, yang engkau memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata para ulama adalah kekafiran yang nyata diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa? Harus yang jelas kafirnya. Kalau yang tidak jelas, menurut kamu sudah kafir, tapi muslim-muslimin yang lain masih muslim, apa jadinya kira-kira? Yang masih menganggap ini muslim akan pro dia dan kamu merangi dia. Berarti akan terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan illa antara kufran bawahan. Kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, jelas. Kalau yang masih ragu-ragu, menurut kamu begini, menurut yang lain tidak, hati-hati. Ini bahaya. Akan terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Serang! Jihad fisabilillah, mereka juga serang jihad fisabilillah. Qul inna a'udzubikumullah kum muslimin sarmat. Kecuali kalau para pemberontak, maka hukumnya diperangi. Dan itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok kaum mukminin berperang, maka damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satu kelompok itu bagha, bughat, bughat itu adalah yang melawan penguasa yang sah. Itu namanya bughat. Fa in baghat ihdahuma, kalau salah satu kelompok itu melawan penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka para bughat hatta tafi'a ila amrillah, perangilah mereka sampai kembali kepada perintah Allah. Lihat, bukan sampai habis karena mereka masih muslimin. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan. Kalau mereka sudah mau kembali, cukup, hentikan, mereka muslimin. Ini penguasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah memegang kekuasaan, mereka lah yang memegang senjata, mereka lah yang memiliki kekuatan. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Imam Ibn Saud ketika itu menyatakan laka saif walana fatwa. Pedang itu urusanmu, urusan saya fatwa. Itulah sungguh kebijakan yang paling adil antara penguasa dan umara. Bahwasanya urusan masalah pedang urusan penguasa, tetapi urusan para kiai, para ustadz, para guru adalah menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Sebatas fatwa, sebatas nasihat. Ini qul inna a'udzu bikumullah Sesungguhnya namanya keadilan itu menempatkan pada tempatnya. Kalau ditempatkan pada tempatnya, terjadilah keadilan. Untuk urusan masalah fatwa, ilmu, fikih segala macam, mereka orangnya. Tapi untuk urusan masalah hukum, strategi segala macam, peperangan, mereka para penguasa orangnya. Dan ini keadilan. Niscaya akan berjalan dengan indah sebuah negara. Niscaya akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri aminan mutmainnan, negeri yang aman tenteram. Karena mereka masing-masing mengetahui hak-haknya. Wala takunu minal musyrikin. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian menjadi seperti akhlaknya musyrikin terdahulu. Yang mereka berpecah belah dan memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka punya Tuhan masing-masing, punya berhala masing-masing, mereka punya pembimbing masing-masing dari dukun-dukun mereka. Berpecah belah, wajar. Itu musyrikin. Tetapi muslimin adalah hamba-hamba Allah yang senang tertib, yakni yang senang diatur. Kaum muslimin, kata Nabi, kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Tentunya terikat dengan aturan dan hukum. Bukan orang-orang liar. Bukan orang-orang yang tidak mau dipimpin, tidak mau diatur. Bukan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang siap untuk diatur. Tidak suka kekacauan. Tidak suka mereka perkara-perkara. Yaitu kehancuran, kekacauan, peperangan, pertikaian, tidak suka. Mereka ingin ketertiban, keamanan. Mereka ingin agar Allah SWT memberikan keamanan, rahmat. Yaitu dengan mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Allah. Beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Dan kemudian mengikuti generasi pertama umat ini yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in, dan mengikuti para ulama setelahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang dikatakan dengan agama sebagai din, agama rahmat, dan kedua agama kebersamaan. Yang ketiga ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Ini ikhlas untuk Allah SWT. Wali kitabihi, untuk menerapkan kitabnya Al-Quran. Wali rasulihi, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para penguasa muslim. Wa ammatihim, dan orang-orang secara umum kaum muslimin. Ini agama. Nasihat. Memberikan yang terbaik, itu maknanya nasihat. Dan yang terbaik itu adalah memberikan ilmu, memberikan nasihat yang baik. Sehingga khonibidina azakumullah, tidak lebih dari nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa memaksa? Maka apa yang saya katakan tadi, kalau sudah keluar dari prinsip-prinsip ini, keluar, tidak lagi mengerti bahwa ini agama rahmat, enggak lagi mengerti kalau ini agama kebersamaan, enggak lagi mengerti kalau ini agama nasihat, maka inilah kelompok sempalan. Kelompok-kelompok yang sama sekali tidak mengerti rahmat, tidak mengerti indahnya kebersamaan, dan enggak mengerti bahwa agama ini agama nasihat. Kaum muslimin yang saya hormati, hukaman wa mahkumin, para penguasa, para pejabat ataupun para rakyatnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita seluruhnya untuk tetap dalam prinsip-prinsip tadi walaupun dalam keadaan sedang marah. Marah kita. Tapi ingat mereka muslim yang tidak halal darahnya. Jengkel kita, tetap ingat bahwa mereka penguasa kita. Kita harus hormati mereka. kita harus sabari mereka. Sebab kalau kita melawan, kehancuran yang terjadi lebih besar. Pernah saya dinasihati oleh seorang syekh di Madinah. Beliau membawakan contoh. Tahu kalian apa yang terjadi di Sudan? Setiap hari ada orang yang digantung, ada orang yang ditembak. Puluhan muslimin mati setiap hari. Penguasa yang zalim, durjana, jahat. Tetapi ketika rakyat sudah melawan, berapa korbannya? 2 juta orang. Saya bukan dengar dari berita dari syekh tadi, sa'alim. 2 juta orang korbannya. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, 2 juta kalau di negeri saya, kata dia, negeri Saudi ini, Madinah kosong, Mekah kosong, habis semuanya mati. Muslimin melawan muslimin. Kalau sabar, ya cuma 20 orang tadi yang mati. Ketika tidak sabar, 2 juta orang. Tentunya matematik kita akan bisa menghitung mana yang lebih mudharat, mana yang lebih jelek. Yang 2 juta atau yang 20 atau 200 lah. Tetap saja yang 2 juta itu lebih mengerikan. Habis kaum muslim. Qul inna a'udzubikumullah. Maka inilah yang namanya keadilan. Mereka berpandangan jauh ke depan. Tidak berpikir sempit, tidak berpikir praktis. Pokoknya sikat, enggak bisa. Pokoknya bakar. Pokoknya serbu. Ini pikiran-pikiran mereka, orang-orang yang biasanya anak muda. Dan itu yang digambarkan oleh Allah SWT. Bahwa ciri-ciri mereka, kata Nabi, sufaha'ul ahlam. Mereka sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan. Muda-muda umurnya, dan mereka dalam keadaan bodoh pikirannya, dangkal pikirannya, muda-muda umurnya. Emosinya lebih tinggi dari ilmunya. Berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan berbagai macam emosi, tidak dibimbing dengan ilmu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa mereka kasihan, ibtagaul ibadah wala yabtagul ilm. Mereka berupaya untuk beribadah, tapi mereka tidak mencari ilmu. Faqaraju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat beribadah, ilmu tidak ada. Semangat ingin berjuang, ilmu tidak ada. Maka akhirnya mereka kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru keluar memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khonifidina azakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang mereka, bahwa mereka apakah dalam bentuk ISIS ataupun dalam bentuk Daesh dan lain-lainnya, kelompok-kelompok sempalan yang mereka berpikiran bahwa cara perjuangan itu adalah dengan menghancurkan sebuah negara muslimin kemudian dibangun di atasnya negara mereka, negara yang kata mereka daulah. Ini adalah pemikiran-pemikiran sesat, cara berpikir yang salah. Bukan dengan menghancurkan kemudian dibangun di atas puing-puingnya negara Islam, bukan. Bukan itu caranya Rasulullah, bukan itu caranya para sahabat, bukan caranya para ulama. Tapi caranya mereka adalah memperbaiki bersama-sama. Perbaiki, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Lebih dekat kepada keislaman, lebih dekat kepada keislaman. Diajarkan tauhid, diajarkan sunnah kepada semua pihak, pada penguasa ataupun pada rakyat. Mereka sama-sama muslimin, sama-sama butuh belajar, sama-sama butuh untuk mendapatkan nasihat. Hanya saja nasihat kepada penguasa berbeda dengan nasihat kepada masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, hendaklah dia pegang tangannya, artinya secara langsung, kemudian dikatakan, fa in sami'a minhu fadzal, kalau dia dengar maka itulah yang kita harapkan. Wa illa fala alaik, kalau tidak maka engkau tidak dosa sudah menyampaikan. Itu caranya. Tetapi kalau menasehati di mimbar-mimbar, di hadapan masyarakat awam, kemudian memaki-maki penguasa dengan alasan saya menasehati penguasa, penguasa zalim, semoga dia mau kembali, penguasa yang jahat, penguasa yang begini, itu bukan nasihat. Itu menjatuhkan kedudukan para penguasa, menjatuhkan kehormatan mereka. Dan itu akibatnya kepada kita nantinya, kepada rakyat. Apa itu? Kata mereka para ulama, kalau wibawa para penguasa dijatuhkan, maka masyarakat sudah enggan untuk taat. Kalau masyarakat enggan untuk taat, terjadi kekacauan-kekacauan. Kalau terjadi kekacauan, siapa yang rugi? Kalau tidak taat pada lalu lintas, macet, siapa yang rugi? Masyarakat seluruhnya. Tidak taat pada aturan-aturan, akan terjadi kekacauan. Dan kekacauan itu enggak ada yang suka. Secara fitrah enggak ada yang suka. Tetapi kalau teratur, tertib, taat pada penguasanya dengan segala aturan-aturan yang baik, maka akan terjadi keamanan, kemakmuran, ketentraman. Dan itu subhanallah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Jamaah itu adalah rahmat, kasih sayang, sedangkan perpecahan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat perbuatan kita sendirinya turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan faedah kepada kita semuanya. Semoga memberikan hidayah pada kita dan pada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Semoga kita menjadi seorang muslim atau kaum muslimin yang benar-benar berpegang di atas tauhid wa sunnah, yang berpegang istiqamah di atas jalan Rasulullah, di atas jalan para sahabatnya, di atas jalan para a'immah, para ulama, sehingga kita bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat sekaligus. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.